dia telah bertua. Ingin bertanya, malu rasanya, sedangkan diriku kini telah jatuh cinta. Oh, hatiku bimbang, tanda tanya. Bila ku berjumpa, dia selalu tersenyum, membuat hasrat hati semakin membara. Namun aku tak kuasa untuk menyatakannya, karena hati ini masih ragu-ragu. Apakah dirinya, oh masih sendiri? Tanda tanya, tanda tanya di dalam hatiku. Apakah dia telah berdua? Ingin bertanya, malu rasanya, sedangkan diriku kini telah jatuh cinta. Oh, hatiku bimbang, tanda tanya. Semakin membara. Namun aku tak kuasa untuk menyatakannya, karena hati ini masih ragu-ragu. Apakah dirinya, oh masih sendiri? Tanda tanya, tanda tanya dalam hatiku. Apakah dia telah berdua? Ingin bertanya, malu rasanya, sedangkan diriku kini telah jatuh cinta. Oh, hatiku bimbang, tanda tanya.